Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan nikmatnya pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi, bisa bertatap muka secara virtual dalam program kita yaitu bacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang alhamdulillah pada hari ini kita sampai pada episode ke-112. Kalau kita gabungkan kitab Kifayatul Akhyar dari bab Thaharah sampai sekarang salat, jadi udah 112 episode dengan segala keterbatasan dan kekurangannya gitu ya. Yang awal-awal dulu kita baca kitab Kifayatul Akhyar tuh cuman 10 sampai 15 menit. Alhamdulillah sekarang bisa sampai 30 menit. Bahkan beberapanya ada yang sampai 51 jam. Gitu. Ahlan, Ustaz Fahim. Dan kita berharap juga mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahlan Afif, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa huma sunnatun 'ala sahihi wa qila fardhu kifayatin wa qila huma sunnatun fi ghairil jum'ati wa fardhu kifayatin fiha. Sampai situ Fifi. Wa huna sunnatun 'ala sahih, wa huma sunnatun 'ala sahih, azan dan iqamah itu sunnah 'ala sahih. Ahlan Ustaz Asyaf Muttaqim Afif. Kemarin sampai sini Fifi berhenti nih. Kemarin tuh perut sakit, pala puyeng. Ini belum tua-tua amat Fifi, cuman kalau makan salah sekarang perut langsung respon gitu. Kalau dulu makan apa aja dihantem, sekarang makan salah dikit langsung tuh perut sakit, mencret, pala nggak diundang tuh tuh puyeng. Tuh kalau ke puskes langsung dikenain corona tuh. Yang kena corona itu kalau perutnya udah nggak kayak waktu muda. Kalau waktu bujang dulu kan asal makan aja nggak ada apa-apa. Sekarang makan salah dikit langsung mah belum lama puyeng. Nggak puyeng, puyengnya tuh muter. Muter. Wahuma sunnatun ala sahih. Azan dan iqamah itu hukumnya sunnah ala sahih menurut pendapat yang sahih. Jadi menurut madhab Asy-Syafi'iyah, menurut madhab Asy-Syafi'iyah itu azan dan iqamah itu hukumnya sunnah. Artinya dikerjakan baik, tidak dikerjakan pun tidak ada masalah. Satu masjid kagak ada yang azan, iya gak ada yang masalah begitu. Iya, karena azan hukumnya sunnah. Wa qila fardhu kifayatin, dan dikatakan juga qila, ada pendapat tapi pendapatnya lemah karena pakai kalimat qila. Jadi qila itu sighatu tadhib, redaksi yang menunjukkan lemahnya pendapat tersebut. Fardhu kifayah, azan dan iqamah itu hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah ini resminya mazhab Al-Hanbali. Resminya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu fardu kifayah azan dan iqamah. Karenanya azan dan iqamah itu kalau ada satu kampung masjidnya kagak ada yang azan, maka satu kampung itu dosa semua. Itu fardu kifayah itu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh orang tapi kewajibannya gugur ketika sudah ada salah satu dari mereka yang mengerjakan. Nah, karena ini fardu kifayah, maka kewajiban untuk mengumandangkan azan tuh nggak boleh di rumah, nggak bisa di rumah, tapi di tempat yang orang-orang tuh bisa akses itu, gitu. Jadi syarat menggugurkan kewajiban fardu kifayahnya itu harus dilakukan di tempat yang orang lihat, bisa ngelihat semua dan bisa diakses. Kalau dia azan doang sendirian di rumah, itu nggak menggugurkan kewajiban fardu kifayah itu. Karena azan itu kewajiban untuk semua dan dia fungsinya memang untuk memberikan informasi tentang sholat, masuknya waktu sholat. Itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wakila dikatakan juga huma sunnatun fi ghairil jum'ah, bahwa azan dan iqamah itu hukumnya sunnah di selain sholat Jumat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu azan sunnah. Wa fardu kifayatin fiha, tapi kalau waktu sholat Jumat, nah itu hukumnya jadi fardu kifayah. Sholat Jumat nggak ada azannya, nah hukumnya dosa itu semuanya. Itu tapi dua pendapat terakhir ini pendapat yang tidak sahih, artinya tidak dikuatkan oleh Imam Madhab Asy-Syafi'iyah. Wa qadiyatu kal, ya karena itu ya. Hadis indikasi tentang azan iqamah memang kewajiban, tapi kewajiban itu kemudian di level-level diturunkan karena hadis al-musi'u shalatuh, hadis orang yang salah sholatnya itu tidak diinformasikan oleh Nabi Muhammad untuk azan dulu sebelum sholat. Padahal orang ini adalah orang yang sedang sangat butuh penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karakternya itu Nabi Muhammad tidak mungkin diam atas pelanggaran, tidak mungkin diam atas kesalahan. Jadi karakternya Nabi Muhammad kalau ngasih tahu dikasih tahu semua. Emang yang kudu-kudu dikerjain dikasih tahu semua. Nabi Muhammad nggak mungkin kemudian nyimpen gitu ya, nyimpen materi kalau bahasa kita gitu, nyimpen materi buat pengajian besok nggak bisa gitu. Itu Ustadz begitu bisa gitu. Ustadz ditanya, Ustadz hukum gini-gini apa? Kata Ustadz, ya, ntar minggu depan kita jawab. Boleh Ustadz gitu. Kalau Nabi kan nggak bisa. Kalau Nabi bilang ntar ya minggu depan ente datang lagi. Ayo dari jarak hari itu sampai minggu depan udah ada dosa yang dikerjain, itu kan nggak boleh. Jadi Nabi Muhammad tidak mungkin menyimpan menunda penjelasan. Wa qadiyatu kalami syaikhi, dan maksudnya perkataan Syekh Abi Syuja, annahuma bahwasanya azan dan iqamah laisa bisunnatin fi ghairi sholatil maktubah. Jadi dari perkataan ini juga bisa diambil kesimpulan bahwa Syekh Abi Syuja mengatakan bahwasanya azan dan iqamah laisa bisunnatin fi ghairi sholatil maktubah, bukanlah jadi sunnahnya cuman pada sholat-sholat wajib, dia bukan kesunahan pada sholat-sholat selain sholat wajib. Laisa bukanlah sunnah fi ghairi sholatil maktubah, di selain sholat wajib. Wa huwa kadzalik, dan memang begitulah harusnya, maksudnya begitulah pendapat yang benar, bahwa kesunahan azan itu hanya pada sholat-sholat wajib saja. Selain sholat wajib, azan hukumnya enggak lagi sunnah. Itu ya. Kalau bahasanya ulama Syafi'i itu mustahab, dianjurkan ketika bayi lahir, dianjurkan ketika musibah, gempa, dianjurkan ketika kebakaran, yustahab inda safar, kan gitu. Inda raksi safar, ketika orang mau jalan, mau musafir. Fala yusyru'ani, maka tidak disyariatkan itu azan dan iqamah fil mandurah, pada sholat nazar. Sholat nazar itu apa? Sholat yang nazar, ya. Nazar mandurah. Saya nazar nanti kalau begini, gitu ya. Saya akan sholat di Masjid Nabawi. Nah, itu nazar tuh sholat di masjid. Awalnya jadi sunnah, malah jadi wajib gara-gara dinazarin. Walaupun dia sholatnya sholat nazar, tetap tidak ada azannya. Wal janazati, dan juga sholat jenazah nggak ada azannya. Wala sunan, begitu juga sholat-sholat sunnah itu tidak ada azannya. Wa in syuri'at fiha al-jama'ah, kal'idi wal kusuf wal istisqa, walaupun wa in syuri'at fihal jamaah, walaupun syuri'at disyariatkan fiha di dalam salat-salat sunnah tersebut al jamaah, berjamaah. Jadi walaupun disyariatkan berjamaah dalam salat tersebut, jadi tidak ada kesunahan azan dan iqamah kal'idi seperti salat id wal kusufi dan salat mat gerhana. Kusuf kalau sendirian berarti gerhana matahari bulan. Jadi kalau tapi kalau kusuf sendirian tuh matahari, khusuf bulan. Tapi dua-duanya sama ya. Orang-orang Arab nyebutnya dua-duanya juga. Khusuf ya buat matahari buat bulan, kusuf ya buat matahari buat bulan juga. Wal istisqa'i dan istisqa'i dan juga salat istisqa. Nah, dua tiga salat ini adalah tiga salat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Satu lagi tarawih. Nah, itu adalah salat sunnah yang dianjurkan berjamaah empat. Defaultnya yang namanya sholat sunnah itu sendiri-sendiri. Kan itu. Sallu fi buyutikum. La taj'alu buyutakum kubura. Faj'alu sholatikum bibaitikum. Kata Nabi Muhammad gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Sholat di rumah. Gitu. Kenapa sholat di rumah? Jangan jadikan sholat rumah kamu sebagai kuburan. Jadikanlah sebahagian sholatmu di rumah. Maksudnya sholat sunnah. Dan itu sholat sendiri-sendiri. Bagaimana Nabi Muhammad? Sholat rawatibnya kan di rumah. Jadi sholatnya di rumah, sholat-sholat sunnah. Defaultnya sholat sunnah sendiri-sendiri. Tapi ini ada yang dianjurkan berjamaah, sholat ain. Walaupun sholat ain, kalau kata mazhab Imam Abi Hanifah, hukumnya wajib. Bukan sunnah. Sholat ain, sholat gerhana, istisqa, dan juga sholat tarawih. Wa tarawihi li'adami wurudihima. Karena memang tidak ada dalil, tidak ada riwayat tentang azan dan iqamah fidzalika dalam sholat-sholat tersebut. Nabi Muhammad ganti azan untuk sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah dengan istilah kumu ila sholat. Hayya ala sholat. Hayya ala sholat. Gimana? As-sholatu jami'ah rahimakumullah. Kalau kita tambahin gitu. As-sholatu jami'ah rahimakumullah. Rahimakumullah yang gak ada. Itu tambahan kita doang. Gitu. Kalau hadisnya itu as-sholatu jami'ah. Gitu. Ahlan. Sazul Kifli. Pak Imam. Assalatu jami'ah rahimakumullah, rahimakumullah kan sebagai sapaan aja ke orang-orang. Itu pengganti azan di sholat-sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Assalatu jami'ah. Nah, makanya pakai Bilal tuh kalau sholat tarawih. Sholu sunnat tarawih. Rak'ataini jami'ah rahimakumullah. Itu Bilal waktu sholat tarawih. Thumma sholatul maktubatu in kanat maktunani fib. Berarti ini teksnya ini ada tambahan enggak ininya? Thumma sholatul maktubah, kemudian sholat-sholat wajib in kanat maktubatan ula fi jama'ati rijal, atau ulanya enggak ada. In kanat maktubatan fi jama'ati rijalin, karena ada beberapa teks yang ada tambahan ulanya. Kalau di teks aneh ini enggak ada ulanya. In kana maktubatan fi jama'atir rijal, fi jama'atir rijalin, atau tambahin ula. In kanat maktubatan ula. Ah, ulanya enggak ada. Berarti kita sama. Berarti kita sama. Di beberapa teks ada ulanya. In kanat, kemudian sholat-sholat wajib. In kanat maktubatan fi jama'atir rijal, kalau dia adalah kewajiban fi jama'ah, dalam jemaah laki-laki. Tapi yang bagus memang ula, ditambahin ula. In kanat jama'atan ula, kalau dia adalah sholat yang dikerjakan jemaah pertama. Jemaah maksudnya jemaah pertama itu jemaah di awal waktu gitu. Fala khilafa fi istihbabil adhani lahuma. Maklaha fala istihbab fala khilafa fi istihbabil adhani laha, maka tidak ada perdebatan ulama fi istihbabil adhani laha tentang kesunahan anjuran azan untuk sholat tersebut, sholat wajib yang dilakukan berjamaah untuk jemaah pertama gitu. Makanya yang paling cakep emang tambahin ula. Di beberapa teks ada ulanya. Summa sholatul maktubah in kanat maktubatan ula fi jama'atir rijal, kalau dia adalah sholat wajib, yang sholat wajibnya dianjurkan berjamaah dan jemaahnya jemaah pertama laki-laki, fala khilafa, maka tidak ada tidak ada perdebatan ulama fi sahbabil adzani laha, untuk kesunahan azan untuk salat tersebut. Semua sepakat sunnah gitu. Wa ammal munfarid fi shahra, sedangkan orang yang sendiri di shahra, shahra itu padang luas, sendirian dia. Wa kadza fil balad, begitu juga orang fil balad. Fil balad itu di kampung, artinya dia bukan di kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya di kampung tuh yang ini, rumah yang jarak satu rumah sama rumah lain tuh jaraknya 300 meter, 2 kilo. Kan ya, orang kampung kan begitu. Jadi dari satu rumah ke rumah lain tuh jaraknya bisa sampai 1 kilo. Saking luasnya. Dia di daerah tersebut, di tempat sahara, padang pasir sendirian, atau dia di kampung yang rumah jauh-jauh balak, pemukiman. Dia bukan di Mesir, bukan di kota. Gitu. Dia bukan di kota. Fayu'adzinu aidon, maka orang-orang di situ juga boleh azan juga, sunnah juga azan alal madhab, menurut pendapat madhab. Jadi walaupun ente sendiri yang di sahara, tapi kalau itu sholatnya sholat fardu, ada juga kesunahan di sahara, di padang. Begitu juga berarti di rumah, ada juga kesunahan azan di rumah. Cuman karena azan di rumah, sholat di rumah, biasanya sholat di rumah itu sholatnya agak telat, azannya nggak usah pakai speaker gitu. Itu speaker mic yang biasa ente karaoke di rumah, jangan pakai buat azan. Kalau dipakai buat azan, orang pada nengok. Orang pada nengok nyamperin gitu. Ditanyain, lu aliran apaan jam 3 azan gitu. Zuhur udah kelamaan, asar belum nyampe kan. Gitu. Karena dia azan sholat zuhur jam 3 gitu. Nah, jadi tapi azan ada sunnahnya. Artinya dia azan aja di dalam rumah, dalam kamar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi jangan dikerasin, karena kalau dikerasin jadi apa, kalau bahasa kerennya, presiden negatif di tengah masyarakat. Gitu. Beda kalau pesantren ya, karena kita dulu di pesantren beberapa kali sholat sudah lewat waktu. Yang paling sering itu zuhur sama isya. Jadi kalau sholat zuhur itu kita mengakhirkan sholat sampai jam 1 atau setengah 2. Jadi jam belajar tuh dari mulai jam 7 terus bablas sampai jam 1 sampai setengah 2. Nah, 1 jam setengah 2 baru anak-anak tuh santri tuh ke masjid dan azan gitu. Jadi azan zuhurnya tuh jam setengah 2 gitu. Itu enggak ada masalah. Ya karena speaker kita cuman di santren doang. Santren yang luas sekian meter, ya segitu tuh nyampainya mic speaker. Enggak nyampe keluar masyarakat gitu. Kemudian isya biasanya, isya kalau waktu malam apa biasanya itu? Habis ba'da maghrib kita punya kegiatan sampai menjelang jam 8, jam 8:30. Baru itu kemudian azan isya. Itu kalau kondisi yang tidak mengundang fitnah. Tapi kalau ada fitnahnya, artinya kalau kita azan lewat waktu pakai speaker, ada fitnahnya, orang bakal, itu kan jadi itu tadi, jadi kesannya negatif. Makanya ya udahlah. Azan si azan biar dapat sunnahnya aja, cuman gak usah pakai mic. Ya kan di beberapa masjid itu kalau pengajian maghrib kadang molor sampai jam 8:30 lewat sampai jam 8. Azan gak apa-apa, azan aja. Cuman jangan pakai speaker, jangan pakai mic gitu. Itu menurut pendapat madhab, orang yang munfarid fi shahra, salat sendiri di shahra. Wa kadza fil balad, begitu juga orang di kampung. Fayu'adzin, dia azan juga, sunnah azan juga, aidan alal madhab, menurut pendapat madhab. Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Sa'idin al-Khudri, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, inni araka tuhibbul badiyah. Gitu. Kayaknya kalau bahasa kita gitu ya, kayaknya nih ente suka banget tinggal di kampung, abadiah gitu. Ini arakatuhibbul badiah. Sepertinya saya melihat kamu, kata Nabi Muhammad kepada Abu Sa'id, tuhibbul badiah. Suka banget tuh ke kampung wal ghanam, dan juga suka sebergembala kambing. Fa idza kunta fi badiyatik, kalau kamu ada di kampung kamu, di kampung kamu, au ghanamik, atau sedang mengembala kambing di padang rumput. Jadi gembala kambing tuh enggak di dalam kota, teman-teman yang dirahmati Allah. Orang gembala kambing tuh dibawa keluar kota. Dalam arti batas kota tuh mereka lewati. Mereka lah biarkan itu kambingnya begitu. makan rumput di padang rumput, mereka kemudian ya digembala lah, nyari makan diri. Itu kan yang kemudian namanya zakat wajib kambing, itu ya kambing yang makan diri. Namanya dalam bahasa fikih itu kok jadi lupa tuh syaratnya apa namanya kalau makan diri itu. Al-ma'luf, gitu. Ger ma'luf, kalau ma'luf tuh dikasih empan, dikasih makan. Kambing yang kita kasih makan tuh kita rumput nyari sendiri, kemudian kita gotong bawa ke kandang, tuh nggak ada zakatnya, gitu. Itu nggak ada zakatnya, itu namanya ma'lufah. Ma'lufah nggak ada zakat. Yang ada zakatnya tuh kambing yang kita gembala, kita biarin dia cari makan diri, itu yang ada zakatnya. Kalau kambing sekarang banyak kan orang miara tuh nggak ada zakat, kenapa? Dia ma'lufah. Ma'lufah tuh ya dicariin makan diri. Tiap hari cuma di kandang doang. Gitu. Kata Nabi Muhammad, ente kalau ke kampung, kalau lagi gembala kambing di luar kota itu, fa'adzan tali sholati farfa sautak. Kalau emang mau lagi azan, farfa sautak, angkat suaranya. Bin nida, dengan azan. Ya karena sendiriannya di padang pasir. Sendirian. Jadi gak bakal ngundang presiden negatif. Ini pun sholat waktunya di awal waktu azannya. Fa'azan tali sholati, engkau azan untuk sholat, farfa sautak. Kemudian angkat suaramu bin nida dengan azan tersebut. Fa'innahu la yasma'u mada sautil mu'adzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidarahu yawmal qiyamah. Fa'innahu, karena sesungguhnya la yasma'u mada sautil mu'adzin, tidaklah mendengar mada, mada itu gemam, pantulan suara muazzin, jinnun, bukan jin, wala insun, tidaklah manusia, tidaklah jin, wala syai'un, atau apapun itu, illa syahidarahu yaumal kiamah, kecuali mereka-mereka itu nanti akan bersaksi di hari kiamat. Jadi, azanmu, angkat suaranya, tidak ada yang mendengar azan tersebut, baik dari jin atau dari manusia, kecuali mereka-mereka itu nanti akan bersaksi nanti di hari kiamat bahwa engkau telah azan, gitu. Itu kalau di Badiah, kita lagi ngangon kambing begitu ya, masjid lumayan jauh, mau sholat azan, Allahu Akbar, Allah segede-gedenya Allah, gitu. Terus tukang ngangon kambing lain pada ngedeketin, nih sholat jemaah deh, gitu. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wal qadim, pendapat qadim itu pendapat jadid, azan tetap sunnah di waktu sendiri atau di padang pasir. Wal qadimu la yu'adzin, tapi pendapat al-qadim bahwa orang yang sholat sendiri la yu'adzin. Lintifa'il i'lam, karena tidak ada fungsi i'lamnya. Jadi azan untuk sholat sunnah berjamaah, ada fungsinya itu i'lam, ngasih tahu orang. Tapi kalau sholat sendiri nggak ada fungsinya, nggak ada i'lamnya begitu, ya nggak usah azan. Tapi itu pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i al-Qadim. Wayan bagi, nah ini kemudian sunnah azan. Wayan bagi ayu azina wa yuqima qa'iman. Baiknya yang bagi itu seyogyanya. Seyogyanya dianjurkan ayu azina wa yuqima. Orang yang azan dan iqamah itu qa'iman, melakukannya dalam keadaan berdiri, mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat. Berdiri itu tapi anjuran ya, tidak ada harus kalau azan tuh berdiri. Duduk boleh, cuman anjurannya berdiri. Kenapa anjurannya berdiri? Karena berdiri itu adalah posisi di mana orang bisa mengeluarkan suaranya sangat tinggi. Ya. Orang ngomong duduk sama ngomong berdiri kan beda. Orang kalau mau ngomong kenceng dia berdiri. Gitu. Makanya politikus kalau lagi kampanye kan gak ada yang duduk, berdiri semua. Gitu. Jadi mau bohong kudu berdiri kan. Gitu. Kalau duduk dia mau ngaji bukan mau bohong. Politisi mau bohong. Tahu susah banget ini di otak. Ini di otak kalau gak ada politisi otak tuh mikirnya gitu. Tukang bohong, tukang bohong, tukang bohong. Susah husnudzon. Ya, karena kalau berdiri itu pasti suaranya lebih lantang dibanding duduk, maka dianjurkan berdiri. Nah, kalau sekarang anjuran berdiri itu menjadi relatif karena tanpa berdiri pun orang sudah melantangkan suaranya dengan apa namanya mic ini ya. Ya namanya mic speaker gitu. Mustaqbilal kiblah, dan dia menghadap kiblat. Falau tarakahuma, kalau dia ninggalin itu, dia enggak berdiri, dia juga enggak ngadap kiblat, ma'al kudrati, padahal dia mampu, sahha adzanuhu wa iqamatuhu 'ala sahih 'ala al-ashah, azan dan iqamatnya sah menurut pendapat yang sahih, alakin yukrah, akan tetapi dimakruhkan. Dia bisa berdiri tapi enggak, dia enggak berdiri, dia bisa ngadap kiblat tapi enggak ngadap kiblat, sahha, tetap sah, cuman yukrah, dimakruhkan. Illa idza kana musafiran, kecuali kalau dia dalam keadaan safar. Kalau dia sedang melakukan safar, fala ba'sa bi adzanihi raqiban, maka tidak ada salahnya, tidak mengapa, bi adzanihi, kalau dia azan raqiban, dalam keadaan naik kendaraannya, dalam keadaan di atas kendaraannya. Wa adzanul muttaj, dan orang yang muttaj, orang yang tidur duduk salatnya miring, tidur miring. Kal qa'idi, azannya sama seperti azan orang yang duduk. Illa annahu ashaddu karahatan, hanya saja duduk apa azan dalam keadaan muqtaj begitu, ashaddu karahatan itu lebih makruh. Oh, maksudnya bukan orang salat yang muqtaj, bukan. Jadi azannya muqtaj, azannya emang sambil tidur miring gitu. Itu azannya begitu. Padahal dia mampu berdiri. Itu hukumnya sama seperti azan duduk, makruh, akan tetapi kalau muttaj itu asyaddu karaha, itu lebih dimakruhkan. Lebih makruh. Jadi enggak ada apa istilahnya tidak jauh daripada kesunahan. Wala yaqta'ul adzana bikalamin, dan tidaklah boleh memontong azan dengan pembicaraan. Wala ghairihi, dan juga selain bicara. Artinya azan itu harus ya mualat. Allahu Akbar terus, jangan boleh dipotong. Falau sallama alaihi insanun, kalau dia lagi azan, kemudian sallama alaihi insanun, orang, salah seorang memberi salam kepada dia. Au atisa, atau salah seorang di antara mereka bersin, atau dia yang bersin. Ketika bersin, bukan alhamdulillah. Tapi lagi azan tuh. Yukhafa wuku'uhu, lam yujibhu, maka tidak ada kewajiban untuk jawab. Orang lagi bersin, enggak dijawab. Orang salam juga enggak dijawab. Kapan dijawabnya? Hatta yafruwa, sampai dia selesai azan. Jadi kalau ada orang salam, biarin dia salam. Ntar jawabnya ntar apa sudah beres azan. Hatta yafruq, sampai dia selesai azan. Fa'in ajabahu, kalau di tengah-tengah azan dia jawab itu salam orang, dia jawab bersin orang, au takallama, atau dia berbicara, limaslahatin, karena sebab punya maslahat, lam yukroh, maka tidak dimakruhkan. Tapi maslahatnya yang mana nih maksudnya? Mungkin jawab azan ya, jawab salam. Lam yukroh wa kana tarikan lil mustahabbah, wa kana tarikan lil mustahabbi, dia tidak dimakruhkan, akan tetapi tarikan lil mustahab, dia meninggalkan sesuatu yang utama. Dalam bahasa kitab lain namanya khilaful aula, meninggalkan sesuatu yang utama. Utamanya kalau azan nyambung, jangan dipotong pakai jawab salam, jangan dipotong pakai ngobrol, jangan dipotong pakai apa namanya pakai bersin atau jawab orang bersin. Tapi kalaupun tetap dijawab, ya enggak apa-apa. Makruh? Enggak makruh. Cuman khilaful aula. Jadi khilaful aula itu level pertama atau level paling rendahnya makruh. Sebenarnya dia bukan makruh ya. Kalau kata Imam siapa Badruddin Az-Zarkashi, beliau punya kitab namanya Bahrul Muhit. Kitab usul fikihnya Syafi'i. Jadi khilaful aula itu adalah kesunahan yang ditinggalkan. Makruh itu larangan yang diturunkan. Jadi gini, ada perintah, perintah itu jadi dua, jadi kewajiban, jadi kesunahan. Ada larangan, larangan itu jadi kemakruhan, jadi keharaman. Kan kalau larangannya mantap jadi haram, tapi kalau larangannya tidak kuat itu jadi kemakruhan. Nah, makruh dengan sunnah itu bukan lawannya, jadi sunnah lawannya bukan. Sunnah itu anjuran. Seperti sholat duha, seperti azan. dikerjain bagus, tapi kalau nggak ngerjain apa makruh? Nggak, bukan makruh. Itu namanya khilaful aula. Pagi-pagi orang bisa sholat duha, cuman dia nonton TV aja gitu. Apalagi lagi liburan kan, Doraemon banyak. Doraemon kan movie kan, itu film Doraemon. Dia nonton Doraemon, nggak sholat duha, apa dia makruh? Nggak makruhan. Yang dia dapat, itu khilaful aula, menyelisih yang utama. Tarikan lil mustaham, dia meninggalkan sesuatu yang dianjurkan. Tapi nggak makruh. Kenapa? Karena makruh itu esensinya dilarang. Gitu. Bangun tengah malam, dia nggak sholat tahajud, langsung tidur, itu namanya makruh. Kenapa? Karena ada larangan dari Nabi Muhammad, kalau bangun malam langsung tidur, ada larangannya gitu. Jadi makruh, tidak meninggalkan sunnah, tidak berarti makruh. Lebih tepatnya, orang kalau ninggalin sunnah, itu namanya khilaful aula. Pagi-pagi nggak sholat duha, khilaful aula. Malam-malam nggak sholat witir, khilaful aula. Gitu. Tapi kalau makruh itu larangan, seperti minum berdiri, itu ada larangannya, makruh dia. Makan berdiri, makruh, gitu. Kenapa? Karena ada larangannya. Gitu juga dalam hal ini. Ya, dalam hal ini, itu dia tidak dimakruhkan, karena tidak ada larangan. Akan tetapi dia dikatakan sebagai khilaful aula, meninggalkan yang utama. Na'am, law ro'a a'ma. Ya, kalau dia melihat ada orang buta, yukhafu wuku'uhu, dikhawatirkan wuku'uhu, jatuhnya dia fi bi'rin, di dalam sumur. Ada orang buta, dia lagi azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia lihat orang buta lewat, dia liatin sambil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, depan ada sumur tuh, takutnya dia kagak dibelokin bakal jatuh. Wanahwi, atau selain sumur yang membuat si orang buta celaka, wajib inzaruh, maka dia wajib memberikan inzar, memberikan peringatan, diperingatin, Allahu Akbar, Allah, weh, awas ada sumur lah, gitu. Itu wajib tuh, karena menyelamatkan nyawa seseorang, gitu. Kemarin juga kita singgung kan di tentang apa namanya sholat, bahkan ketika sholat pun, kalau ada orang yang apa namanya tenggelam, mau tenggelam, kita bisa nolongin, tapi kita sholat, kita tolongin itu wajib. Kita wajib indaruh, kita wajib memberikan peringatan. Karena nyawa di atas segalanya, bahkan maqasidus syariah yang lima, nomor satu itu hibdun nafs, menjaga diri, menjaga agama nomor dua. Karena tidak mungkin agama dijaga kalau nggak ada jiwa yang hidup. Maka maqasidus syariah nomor satu itu hibdun nafs, menjaga jiwa. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ada darah yang ditumpahkan. Makanya hal-hal yang sifatnya hudud, hukuman-hukuman syariat itu, yang cambuk-cambuk dan juga pancung itu kan kita punya kaidah idra'ul hudud bisyuhubat. Tahanlah hukuman itu dengan syubhat. Dengan syubhat itu maksudnya jangan-jangan gitu, jangan-jangan dia begitu karena begini. Nah, maka ketika sama sebagaimana Nabi Muhammad ketika didatangi oleh perempuan yang ngaku, ya Rasulullah, halaqt inni zaniyah, kan gitu, saya berzina ya Rasul, gitu. Perutnya udah gede, itu perutnya udah hamil, saya berzina, kata Rasul, ya aja nanti lagi mabok kemarin, gitu. Enggak ya Rasul, saya benar itu salah, jangan-jangan lagi, jangan. Sampai akhirnya Nabi yakin kalau dia sampai Nabi Muhammad nggak punya lagi celah untuk menghindarkan dia dari hudud. Benar nih dia berzina. Nah, cuman kata Rasul, itu ente lagi hamil, perutnya lagi gede. Pulang dulu, nanti setelah hamil baru datang lagi minta dihukum. Benar tuh, setelah lahir bunting, dia datang lagi. Gitu. Nah, Rasul nyari celah lagi supaya nih perempuan jangan sampai dihukum nanti. Anak ente itu belum 2 tahun, dia masih butuh susu ASI dari ibunya, nyusuin dulu 2 tahun. Sampai 2 tahun benar perempuan balik lagi, ya Rasul udah 2 tahun nih, saya zina bagaimana, gitu. Akhirnya Rasul gak punya celah lagi untuk menghindarkan dia dari hukuman, ya udah dirajam karena dia muhsan. Ketika dirajam itu, Sayyidina Umar radhiyallahu an itu juga bagian termasuk orang yang nimpuk. Nah, ketika beliau nimpuk, saking kencangnya itu timpukan, itu darahnya orang zina yang perempuan itu kan nempok di bajunya, muncrat di bajunya. Sayyidina Umar tuh apa kalau bahasa kitanya tuh, ah udara pezinah nempel di baju gua nih, kan gitu. Lalu Nabi Muhammad bilang, itu kata Nabi Muhammad, la wuzinat taubatu hadhi, itu taubatnya perempuan ini kalau ditimbang, itu lahaffat jami'il hijaz, kan gitu. Iya jijin. Itu kalau taubatnya perempuan ini kita ambil, maksudnya kita angkat taubatnya, lalu kita kasih kepada penduduk Hijaz Mekah Madinah, itu tumpah-tumpah itu taubat. Artinya satu Hijaz itu sudah tercover dengan taubatnya perempuan tersebut. Saking solehahnya orang tersebut, ya dia pezina, begitu. Dia pezina. Tapi dia taubat. Taubatnya itu mengcover, artinya memenuhi Hijaz dan Madinah, gitu. Jadi tidak berarti kalau orang zina berarti hina. Ya hina ketika dia berzina, tapi setelah berzina dia sama sebagaimana manusia yang lain punya kemuliaan, gitu. Ini kalau ngomongin soal pezinah nih, aneh punya cerita Afif dulu, Desember 2019 itu hari Minggu ketiga kalau nggak salah, itu aneh punya jadwal kajian di Ciputat. Sebenarnya bukan Ciputat sih, lebih jauh daripada Ciputat. Sawangan ke sono. Sawangan tapi dekatnya ke Parung gitu, Sawangan Parung. Nah, waktu itu rumah masih di Condet. Naik mobil waktu itu Desember tuh Viv, kayak Desember ya kayak sekarang. Yang subuhnya jam 4. Subuh jam 4. Itu dari jam 3.30, sebelum 3.30 kita udah jalan di rumah gitu, gelap. Nah, Desember 2019 yang sekarang jadi flyover Tangerang tuh, flyover apa sih yang McDonald itu? Pokoknya sekarang udah jadi flyover. Jadi kalau kita ke Ciputat, UIN, lolos UIN terus mau ke Pamulang, itu kan ada perempatan McDonald. Dulu perempatan tuh, sekarang udah ada ininya, udah ada flyover. Jadi enggak macet lagi. Nah, itu waktu Desember 2019 itu masih ambak-ambakan proyeknya. Jadi besi di mana-mana, beton di mana-mana, pokoknya ambak-ambakan. Malam hujan, ambak-ambakan jalanan tuh karena masih banyak proyek. Akhirnya fokusnya hilang, aneh nabrak, Fib. Nabrak pembatas. Sebenarnya bukan pembatas jalan, itu pembatas jalan yang dibikin sama orang-orang proyek. Pokoknya enggak rapi lah itu. Nabrak tuh mobil depan kiri kanan tuh. Tong. Itu miring pipset begitu. Pokoknya udah kayak udah mau muter gitu. Cuman alhamdulillah kagak muter. Miring gitu. Nah, ban depan pecah. Pecah sepelek-peleknya pecah gitu. Sampai pelek-peleknya pecah gitu. Cuman itu kejadian jam 3.30, Fib. Enggak ada orang. 3.30 enggak ada orang. Nah, Parung itu kan terkenal sama pecun, kalau bahasa dulu pecun. Pecun, geplek, bener, pondok cabe, geplek. Dulu, bukan, sampai sekarang, itu Parung kan terkenal, pecun, perek, dongdot, jablay, apalagi kalau bahasanya dulu. Ya itu PSK. Itu kan kalau kita, apalagi hari Minggu ya, malam Minggu tuh berjajar tuh perempuan tuh. Orang lewat ditawarin, gitu kan ya. Itu mobil miring, jatuh, juger. Pas depan aneh ada pecun. Ente itu dari mana usah tuh pecun? Ya kita mau bilang apa coba, perempuan tengah malam nongkrong di pinggir jalan kalau bukan pecun. Apalagi di Parung kan itu. Apalagi di Parung, orang udah tahu semua. Pecun baru diturunin katanya. Dia baru diturunin sama customernya gitu. Ngelihat aneh apa namanya berhenti di situ, maksudnya kecelakaan, dan aneh kan pakai kain, pakai sarung, pakai peci. Ya ustadz, orang mau ngajar subuh, dia manggil Pak Haji. Pak Haji, kenapa Pak Haji? Gitu. Ya tahu nih nabrak gitu, kencang banget gitu nabraknya. Nah, aneh nanya balik lah, ibu ngapain di tengah malam jam 3.30 kayak gitu? Saya lagi nungguin jemputan lah, tadi bukan yang jemput ya, tadi baru nurunin gitu. Jadi yang tadi laki-laki nurunin tuh customer nih, sekarang dia lagi nunggu situ mau dijemput sama temennya. Tahu customer juga apa bukan tuh gitu. Kita nggak tahu. Jadi kita aneh berdua doang tuh mau pecun di pinggir jalan di gaplek itu apa namanya di pinggir jalan berdua. Nah selama beresin mobil karena nggak bisa ngapa-ngapain kecuali ganti ban doang. Walaupun tuh udah penyok itu ke dalam. Selama ganti ban mobil tuh itu pecun tuh nolongin aneh. Dari mulai ngangkat ban sampai nyenterin dia HP-nya tuh dijadiin senter gitu. Biar terang tolongin. Sampai nggak lama kemudian jemputannya datang laki-laki dia juga ikut nolongin ane, jadi bertiga tuh ane ustad ditolongin sama pecun sama kurirnya itu tiga orang di situ. Jam 4 tuh nggak ada orang gitu, jam 4 nggak ada orang. Nah beres-beres itu ceritanya udah beres, udah tinggal pulang, gitu. Nggak pulang kan, nggak terusin ngaji itu, udah nggak mungkin lagi ngaji. Udah ambak-ambakan juga kan mobil aneh. Aneh juga udah kotor gitu. Atau apa selesai beres itu ganti ban, aneh ceritanya mau nyari dompet buat ngasih duit gitu ya. Cuman kan dalam mobil tuh udah ambak-ambakan, Viv. Jadi karena nabraknya kenceng tuh dalam mobil tuh dong jubrak gitu. Jadi dompet yang aneh taruh juga nggak ketemu. Aneh nemu dompet tuh pas udah di rumah gitu. Jadi pas di situ tuh nggak ketemu nih dompet di mana gitu. Dompet di mana? Jangan-jangan jatuh di luar mobil gitu. Ya udahlah. Udah bingung nyari dompet pas aneh lihat keluar, wah si itu pecun udah pergi tuh udah nggak ini lagi. Kita ngasih salam juga kagak gitu. Jadi udah beres-beres dia langsung pergi. Nah gitu. Jadi mengubah apa namanya pandangan bahwa hina pekerjaannya tapi orangnya enggak hina gitu. Tapi orangnya enggak hina. Ya dia hina ketika pezina zinahnya saja. Ya kan? Dia ngomongin pezina tuh sampai mana tuh. Itu cerita itu 22 Desember 2019 gitu. Itu pengurus masjidnya tuh sampai nelpon berkali-kali kan, ustad di mana sih? Ane juga nggak nemu HP ane di dalam mobil tuh udah kemana? Pas nyampe rumah baru ketemu HP, baru telepon. Ane kecelakaan tadi jam sekian di perempatan situ tuh, perempatan McD Pamulang. Gitu. Jadi itu emang bener nggak dong tuh? Kita cuma bertiga-tiga dong. Wah masih. Wa yustahabu dan dianjurkan ayyakuna almuazzinu orang yang azan itu mutatahhiran dalam keadaan suci. Fa in azzana wa aqama. Jadi anjurannya dalam keadaan suci. Tapi berarti boleh. Boleh kalau orang azan enggak dalam keadaan suci, artinya dia masih punya hadas. Ya kalau hadas besar kan enggak bisa ya. Walaupun boleh, cuman hadas besar kalau azannya di masjid kan dia enggak boleh masuk masjid. Fa'in azana wa aqama wa wa muhdisun au junubun. Kalau dia azan atau iqamah, dia dalam keadaan berhadas atau junub, itu azannya tetap sah, lakin kurih akan tetapi dimakruhkan. Wa yustahabu dan dianjurkan juga ayyakuna sayyitan wa hasana sawti. Dianjurkan juga orang yang azan itu sayyit. Sayyit itu ngaung suaranya. Suaranya kencang. Jadi dianjurkan yang suaranya kencang. Maka cerita tentang azan itu kan pertama kali syariat azan muncul itu dari sahabat namanya Abu Mahdzurah. Jadi azan itu satu-satunya syariat yang lahir dari mimpi. Dan mimpinya bukan dari Nabi. Mimpinya dari sahabat Abu Mahdzurah. Ketika Nabi Muhammad berdiskusi itu di awal tahun kedua hijrah berdiskusi dengan para sahabat tentang panggilan sholat. Ini kalau sholat biar orang-orang datang ke Nabawi, biar berjamaah gimana? Kan diskusi mereka. Ada yang bilang, kita pakai ini aja, kita pakai gentong aja. Kita pukul, kita pakai bel, kita pakai apa lagi. Pokoknya kita pakai api, pokoknya trompet dan masih mirip-mirip kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan semuanya ditolak oleh Nabi Muhammad. Sampai akhirnya forum selesai, belum dapat jawaban. Pulang kan masing-masing. Ketika pulang itu tidur, ada salah seorang sahabat yang mimpi, namanya Abu Mahdzurah. Dia mimpi didatangi oleh orang berpakaian putih, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, ngajarin azan. Azan dan iqamah diajari. Paginya dia datang ke Nabi Muhammad, dia cerita tentang mimpinya tersebut. Lalu Nabi Muhammad mengiyakan mimpi tersebut, tapi beliau yang mimpi ini enggak disuruh azan karena suaranya kurang lantang, yang disuruh azan Bilal gitu. Abu Mahdzurah dapat jatah iqamah gitu. Jadi yang azan Bilal karena suaranya lantang. Nah, itu jadi azan itu syariat yang lahir dari iqrar. Apa dari iqrarnya? Iqrar itu pernyataan Nabi. Karena dari mimpi sahabat kemudian diikrarkan, diiyakan oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Cuman karena Abu Mahdzurah ini suaranya kurang lantang, maka ya walaupun sebenarnya dia yang berhak gitu ya, karena dia yang mimpi. Tapi Nabi Muhammad pilihnya Bilal, lalu Abu Mahdzurah dipilih sebagai orang yang iqamah oleh Nabi Muhammad SAW. Ayyakuna sayyitan wa hasana sauti, dan suaranya bagus. Jadi bukan cuman lantang tapi juga cakep. Orang ada suaranya cempreng gitu, tapi kan jelek. Kalau cempreng kan lantang ya, kalau bahasa orang Betawi itu cempreng. Cempreng itu suaranya lantang, nyaring, melengking, tapi jelek, berisik. Nah, ada orang yang suaranya nyaring, gede, tapi suaranya mantap, cakep. Gitu. Nah bagusnya begitu, suaranya lantang dan juga suaranya bagus. Wa ayyu azina ala maudzin al, juga disunnahkan azan di maudzin alin, di tempat yang tinggi, di menara. Dulu sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu kalau azan itu dia naik ke bangunan paling tinggi di sekitaran Masjid Nabawi, di rumah orang yang paling tinggi. Dan model rumahnya zaman dulu itu kan gak kayak kita kan, ada genteng gitu ya. Dulu kan langsung coran gitu, beton. Mereka kan gak mikirin hujan gitu. Mereka ya sesuai dengan kondisi ya bikin rumah begitu aja. Nah, ada salah seorang perempuan dari sahabat Nabi yang rumahnya paling tinggi. Jadi rumah yang paling tinggi itu ada perempuan, lupa namanya siapa. Sama satu lagi Abdullah bin Umar. Jadi Bilal bin Rabah itu kalau mau azan kadang di rumah Abdullah bin Umar, kadang di rumah perempuan ini. Maksudnya naik di atas rumah perempuan itu, dua itu, karena tempatnya tinggi. Wa syartul adzani, nah ini baru syaratnya azan. Kalau tadi sunnahnya, sekarang syaratnya. Wa syartul adzani, dan syaratnya azan, ayyakunal muadzinu, orang yang azan itu musliman, haruslah orang muslim. Akilan, dia berakal, dzakaran, laki-laki. Muslim, akil, laki-laki. Muslim, perempuan enggak boleh, harus laki-laki, dan akil, orang yang berakal. Wa halil adzanu afdal minal iqamah, apakah azan afdal, lebih afdal, lebih mulia, lebih unggul daripada iqamah amla, atau tidak sebaliknya. Fihi khilafun, dalam masalah ini ada perdebatan. As-sahihu inda Rafi'i, yang sahih menurut Imam Ar-Rafi'i, wa nassu alaihi Syafi'i, dan ini juga dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, annal imamata afdal, bahwasanya jadi imam itu lebih baik daripada muazzin. Jadi mana yang lebih unggul, ngazanin, manggil orang sholat, apa jadi imam sholat gitu? Ya dua-duanya kebaikan, cuman kalau ditimbang-timbang, mana yang lebih baik? Pahalanya lebih banyak muazzin yang manggil orang sholat, apa imam yang mimpin orang sholat gitu? Kata Imam Asy-Syafi'i, dan ini dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi'i, wa nasu ali Syafi'i, dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, annal imamah, jadi imam, ngimamin orang sholat itu lebih afdol. Wal asahu indan Nawawi, dan yang paling sahih daripada menurut Imam Nawawi, qala, beliau mengatakan, wa huwa qawlu aksari ashabina, ini adalah pendapat kebanyakan ulama ashabu Syafi'i, annal adzan, bahwasanya adzan afdal itu lebih unggul, lebih utama, adzan lebih utama. Wa nasa Asy-Syafi'i ala karahatil imamah, sedangkan imamah itu jadi imam itu pernah dinaskan oleh Imam Syafi'i sebagai kemakruhan. Kemakruhan kalau dia tidak memenuhi kualifikasi. Dia tidak memenuhi syarat 4 tadi. Ilmu yang tentang sholat, kemudian bacaan yang baik, kemudian yang ketiga apa? Apa namanya yang ketiga tuh ini? Apa sih namanya? Pribumi kan gitu. Pribumi dan juga umur. Pertama sunnah, ilmu sholat, kemudian bacaan, kepribumian, itu dia orang setempat begitu. Yang keempat umurnya lebih tua. Jadi dia tidak memenuhi qualify imam, kemudian dia langsung maju, itu dimakruhkan. Artinya maksudnya begini, mana lebih afdal muazzin apa imam? Muazzin, karena muazzin dalam segala kondisi tetap baik. Sedangkan imam dalam satu kondisi orang maju jadi imam itu bisa dimakruhkan. Kalau dia maju di tempat yang ada lebih baik daripada dia, kemudian dia maju itu makruh hukumnya gitu. Jadi kalau azan kan enggak ada hal itu. Pokoknya siapa aja boleh azan gitu. Yang penting dia laki-laki, dia muslim, dia berakal dan dia tahu urutan azan. Maka tidak ada kondisi azan yang makruh, maka azan menjadi lebih baik daripada imam. Ya, tapi kalau dia imamnya qualified dia tentu dianjurkan, sangat dianjurkan. Walam annal azana, ketahuilah bahwa azan muta'alliqun binadharil muazzin. Ketahuilah bahwa azan itu terikat dengan pandangannya muazzin. Maksudnya terikat dengan setelah muazzin. Muazzin kapan muazzin terserah dia. La yahtaju fihi, tidak dibutuhkan ketika azan ila muraja'atil imam untuk nanya imam. Imamnya Ustaz Fulan, muazzinnya Fulan. Fulan nanya ke Ustaz, azan gak nih? Gak usah nanya begitu kalau azan. Kalau azan tuh ngikutin waktu, udah waktunya azan aja gitu. Jadi gak perlu nanya imam. Saat azan apa kagak nih gitu. Azan mah azan, memang udah waktunya. Wa nasa wa ammal iqamah, sedangkan iqamah fatata'allak bi'idnil imam. Kalau iqamah maka terikat dengan izinnya imam. Jadi kalau azan gak perlu izin imam, tapi kalau iqamah baru izin. Saat iqamah nih gitu. Tanya, jadi al apa nama al adzan ahakku al muazzin ahakku bil adzan wal imam ahakku bil iqamah. Muazzin itu azan punya dia, tapi iqamah itu punya imam. Jadi kalau mau iqamah jangan langsung iqamat aja, tanya imam, Ustaz iqamah belum nih gitu. Oke, jangan mentang-mentang karena ada beberapa masjid yang enggak ada ininya ya, yang enggak ada timernya. Jadi ketika enggak ada timernya kan orang asal aja nih. Udah komat. Lah pas sudah komat bingung kagak yang maju, imamnya kagak. Itu kejadian banyak banget gitu. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang tentang sunnah-sunnah salat. Tadi sunnah sebelum salat, ya sunnah sebelum salat azan dan iqamah. Sebenarnya ada satu lagi sunnah sebelum salat, yaitu sutroh. Sutroh salat itu disiapkan sebelum salat gitu. Tapi itu bukan, enggak dijelasin di sini, insyaallah kapan waktu kita jelasin. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita lanjut di episode yang akan datang. Nah, pembahasan sunnah-sunnah di dalam sholat. Bagi para asatid, teman-teman sarjana muslim, bagi para guru, dengan tokoh masyarakat, para kiai yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekaman, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau penjelasan, mohon dikoreksi. Bisa melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp dan di Telegram. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana sudah banyak beberapa teman yang memberikan koreksian di jaringan pribadi kami WhatsApp dan juga Telegram, juga Instagram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.